karena banyak yang suka lagunya. Hey, lagu Neona, gak ada judulnya, gak apa-apa, yuk nari aja. Apaan? Aduh, Nek, bener-bener deh, bete deh. Apaan? Aduh, Nek, bener-bener deh, bener-bener deh, bener-bener, bener-bener, bener-bener. Neona and superstar, anak mama, anak papa. Aku senang karena banyak yang suka lagunya. Hey, lagu Neona, lagu Neona, gak ada judulnya, gak ada judulnya, gak apa-apa, gak apa-apa, kenali aja. Apaan? Apaan sih? Adine, sebuh, bener-bener deh, wazong. Stop. Apaan? Belum habis deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh. Jangan bubar ya, jangan bete deh.